Five Beats. Tak perlu pamer muka, ganteng jelek juga enggak masalah. Hanya perlu tampilan yang beda agar bisa hibur semua. Siapa dia? Yo, Lilia. Dipanggil apa? Yeah. Si Manja. Siapa temannya? Oh, aku lupa. Kalau dengar, yo, jangan marah-marah. What's up? Ada yang beda. Suasana gemar si Indonesia. Ini spesial, yo, buat si dia. Manja, manja, thanks sudah buat ketawa. Pagi-pagi bangun tidur, oh, cek YouTube mana update-annya. Aduh, lama sekali udah seperti nungguin bayi lahir lagi. Mungkin mereka bingung, kau bisa buat lagu buat Manja. Aku udah ngefans terus, kenapa? Apa buat lagu untuk dia, mungkin netizen marah. Cari-cari inilah, cari-cari itulah. Netizen maha benar, pesetan komentar apa. Aku cuma mau moga si Manja advert tiap minggu biar banyak pahala. Tak perlu pamer muka, ganteng jelek juga enggak masalah. Hanya perlu tampilan yang beda agar bisa hibur semua. Siapa dia? Yo, Lilia. Dipanggil apa? Si Manja. Siapa temannya? Oh, aku lupa. Kalau dengar, yo, jangan marah-marah. Tidak, bro, oh, sorry, bro, oh, aku kasih support karena dia beda dari para sultan, yo. Pamer uang, buang-buang biar dapat viewers gede dan dibilang sultan. Oh, aduh, aku tak tertarik, apalagi syirik, sungguh tak menarik. Mending nonton si Manja, pengen dimanca-manca. Itu kata Monica, semoga langgeng kakak. Sedikit flashback, pau bege kebodohan. Bukan orang barat, jadi tolong maklum kawan. Nonton videonya kok aku jadi heran. Jadi kecanduan mata melotot nonton bareng kawan. Ditegurin mama lagi nonton apa. Pria ngumpul sama-sama, aduh astagfirullah. Seperti nonton bokep, tapi versi Japanis. Hasil enak ditangkap, orangnya siapa sih? Tak perlu pamer muka, ganteng jelek juga enggak masalah. Hanya perlu tampilan yang beda agar bisa hibur semua. Siapa dia? Yo, Lilia. Dipanggil apa? Si Manja. Siapa temannya? Oh, aku lupa. Kalau dengar, yo, jangan marah-marah. Tak perlu pamer muka, ganteng jelek juga enggak masalah. Hanya perlu tampilan yang beda agar bisa hibur semua. Siapa dia? Yo, Lilia. Dipanggil apa? Si Manja. Siapa temannya? Oh, aku lupa. Kalau dengar, yo, jangan marah-marah.